Wasatru furratin walau shaghiratan ghaira wajhin wa kafaini dhahrahuma wa badnahuma ilal qu'aini. Ini lanjutan dari penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang syarat ketiga dari sholat, yaitu menutupi aurat. Di penjelasan sebelumnya hanya dijelaskan batas aurat laki-laki dan budak perempuan saja. Dan di kalimat yang saya baca tadi, ini menjelaskan batas aurat atau bagian tubuh yang harus ditutupi bagi perempuan merdeka. Jadi syarat sholat yang ketiga bagi hurrah atau bagi perempuan yang merdeka adalah menutup semua badan, ya, menutup semua badan, ghairu wajhin wa kafai, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan ini mencakup dhahrahuma wa batnahuma, mencakup telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam. Jadi telapak tangan bagian luar itu juga termasuk bagian tubuh yang boleh diperlihatkan di saat sholat, ya, bagi perempuan merdeka. Ilal ku'aini, jadi batas terakhir bagian yang boleh dibuka adalah ku'ain. Ku'ain artinya pergelangan tangan, ya, dua pergelangan tangan. Dan perempuan merdeka ini mencakup walau shaghiratan, walaupun perempuan itu belum balig, ya, belum balig. Dan shaghirah ini baik sudah tamyiz atau belum. Jadi perempuan kecil yang belum balig, bila dia melakukan sholat, maka anggota tubuh yang harus ditutupi itu sama dengan perempuan dewasa, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Berbeda dengan batas aurat sebelumnya yang dalilnya berupa hadis, dalil dari batas aurat perempuan merdeka ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian para perempuan memperlihatkan perhiasan kalian. Jadi zinatahunnya artinya perhiasan, yang dimaksud adalah tubuh, ya. Jadi janganlah kalian memperlihatkan tubuh kalian. Ini di dalam Al-Qur'an ada larangan seperti itu. Dan kalian itu yang dituju adalah perempuan, ya. Illa ma dhahara minha. Jadi ada pengecualian. Larangan membuka tubuh, tetapi larangan itu ada pengecualian. Illa ma dhahara minha, kecuali bagian tubuh yang terlihat, ya. Ma dhahara minha, bagian tubuh yang terlihat. Jadi ma dhahara minha inilah yang yang menjadi pengecualian dari aurat perempuan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Karena oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau menafsiri ayat ini, yaitu illa ma dhahara minha, ditafsiri dengan ayil wajha wal kafain, ditafsiri dengan wajah dan kedua telapak tangan. Jadi dalil pengecualian wajah dan telapak tangan ini, yang pertama adalah tafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, logika, ya. Logika yaitu andai kata tangan dan wajah termasuk aurat, maka niscaya keduanya tidak mungkin harus dibuka di saat perempuan ihram, ihram atau haji dan umrah, ya. Jadi di dalam aturan ihram itu ada aturan seorang perempuan harus membuka bagian tubuhnya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Jadi aturan ini yang juga bisa mengartikan kata ma dhahara minha diartikan ke wajah dan kedua telapak tangan. Karena logikanya tadi, ya, andai kata tangan dan wajah termasuk aurat, maka keduanya itu tidak wajib dibuka mestinya keduanya itu tidak wajib dibuka saat ihram. Dan dikarenakan kedua anggota itu harus dibuka di saat ihram, maka dua anggota itu bukanlah termasuk aurat ya. Berarti madhharu minha artinya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian alasan yang ketiga pengecualian wajah dan tangan karena kebutuhan ya, lil hajah, karena ada kebutuhan yang menuntut untuk membukanya. Jadi di saat perempuan ingin melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu tentunya sangat sulit sekali untuk membuka, untuk dilakukan dengan menutup tangan dan wajahnya. Dan di dalam kitab fikih, aurat hurrah atau aurat perempuan ini dibagi menjadi 4 ya. Jadi perempuan yang merdeka ini auratnya dibagi menjadi 4. Kalau di dalam yang kita bahas tadi ini terkhusus auratnya di saat dia melakukan sholat ya. Ada 3 pembagian yang lain, yaitu yang pertama di saat perempuan merdeka bersama dengan orang lain yang tidak mahram. Jadi indal ajanib, di saat dia bersama dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan mahram dengannya, itu auratnya adalah seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Jadi kalau kita disiplin madzhab Syafi'i, ini seharusnya madzhab Syafi'i itu mengharuskan menutup semua tubuh ya, dalam arti mengharuskan perempuan bercadar. Ini kalau madzhab Syafi'i. Berarti praktek yang di Indonesia ini yang memperlihatkan wajah di saat berada di depan selain mahram itu tidak menggunakan madzhab Syafi'i ya, tidak menggunakan madzhab Syafi'i. Maksudnya bukan berarti itu salah ya, bukan berarti itu salah, hanya saja itu tidak mengikuti madzhab Syafi'i yang yang kuat ya. Bisa mengikuti pendapat Syafi'iyah atau ulama Syafi'i, bisa juga mengikuti pendapat lain. Jadi kalau pendapat Syafi'i, seorang perempuan merdeka bila dia berada di hadapan orang-orang yang tidak mahram dengannya, hukum menutup aurat adalah seluruh badan. Jadi auratnya adalah seluruh tubuh ya, auratnya seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, saat perempuan berada bersama dengan mahram, bersama dengan mahram atau sendirian, itu auratnya hanyalah ma baina surah wa rukbah, hanyalah antara pusar dan lutut. Jadi antara perempuan merdeka dan laki-laki ini memiliki kesamaan batas aurat bila perempuan itu sendirian atau berada bersama orang-orang yang masih mahram dengannya. Itu yang harus ditutupi hanyalah ma baina surah wa rukbah. Kemudian yang ketiga, bila perempuan bersama perempuan kafir. Jadi perempuan kafir ini memiliki hukum yang berbeda dengan perempuan lain ya. Kalau perempuan kafir, seorang perempuan merdeka, auratnya adalah bagian tubuh yang tidak terlihat saat mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi lebih longgar lagi, lebih longgar dari saat dia bersama dengan orang lain yang tidak mahram ya. Jadi bagian-bagian tubuh yang terlihat di saat dia memasak atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu boleh dibuka. Jadi tangan juga boleh lebih tinggi dari telapak tangan dan juga bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian yang keempat tadi ya, di saat perempuan merdeka melakukan sholat. Jadi aurat, empat aurat ini ditinjau dari sisi dengan siapa dia berhadapan ya, yaitu bisa dengan orang yang tidak mahram, bisa dengan mahram atau sendirian, bisa bersama dengan perempuan kafir, dan bisa juga di saat dia melakukan sholat. Bima la yasifu launan, bima la yasifu launan ay launal basyarati fi majlisit takhutub kadza dhabatuhu bidzalik Ahmad ibn Musa ibn Ajil. Jadi aurat harus ditutup bima la yasifu launan. Aurat harus ditutup dengan benda yang bisa menghalangi kulit. Benda yang bisa menghalangi warna kulit. laya sifu launan, yang tidak mensifati. Tidak mensifati artinya menghalangi ya, menghalangi warna kulit. Ay launal basyarah, jadi warna kulit. Fi majlis takhotub, di tempat perbincangan. Jadi takhotub ini berbincang-bincang atau ngobrol ya, di tempat perbincangan. Aurat itu tertutup oleh benda yang bisa menghalangi penglihatan. Dan batas ini, batas fi majlis takhotub, ini adalah batas yang dijelaskan oleh satu ulama, yaitu Ahmad ibn Musa ibn Ajil. Ada yang membaca Ujel ya. Jadi penutup aurat itu harus menggunakan benda yang bisa menghalangi mata normal, yang bisa menghalangi penglihatan normal dari warna kulit. Jadi yang penting penglihatan normal terhalangi dari melihat warna kulit, itu sudah bisa menjadi penutup aurat. Jadi ini mengecualikan kaca ya, kaca yang bening. Karena kata satir itu tidak hanya ada di bab aurat saja. Kata satir juga ada di bab muzah ya, di bab muzah. Kalau di dalam Fathul Qorib itu salah satu syarat dari muzah atau khuf atau sepatu yang digunakan sholat, yang nanti bisa mengganti basuhan kaki dengan mengusapnya, itu salah satunya syaratnya adalah ayyakuna satiron lima halil fardi, menjadi penutup dari tempat kefarduan membasuh kaki. Dan satir yang dimaksud di bab itu berbeda dengan satir yang ada di bab menutup aurat ya. Kalau di bab menutup aurat yang dihalangi adalah penglihatan, kalau di bab khuf atau muzah yang dihalangi adalah sampainya air, jadi menghalangi air. Jadi kaca itu, kaca yang bening, yang tembus panjang, itu termasuk satir di bab muzah atau khuf, tetapi tidak termasuk satir di bab penutup aurat. Karena walaupun kaca bisa menghalangi air, tetapi tidak bisa menghalangi pandangan mata dari melihat warna kulit. Jadi penutup ini mengecualikan kaca dan mengecualikan juga pakaian atau kain yang tenunannya tidak rapat ya. Tenunannya tidak rapat, ada rongga-rongganya. Muhal halin nasji. Jadi hal-hal yang tidak bisa menghalangi pandangan dari warna kulit itu tidak cukup digunakan sebagai penutup aurat. Dan tidak juga dicukupkan menutupi aurat dengan warna ya. Jadi penutup aurat itu harus berupa jirim. Jirim itu benda ya, berupa benda benda padat ya. Kalau hanya diwarnai saja itu belum cukup untuk menutupi aurat, karena warna itu belum termasuk kategori jirim. Jirim atau benda yang bisa menghalangi pandangan mata dari warna kulit. Dan karena di dalam Fathul Mu'in ini menggunakan batasan yang ditulis oleh Ahmad bin Musa, maka andai kata penutup aurat itu tidak terlihat di saat di tempat perbincangan, penutup aurat tidak terlihat di tempat perbincangan, tetapi andai kata penutup itu dilihat dengan seksama dan mendekatkan ke penutup itu menjadi terlihat, maka itu juga sudah cukup dijadikan penutup aurat. Jadi karena batasannya adalah bisa menghalangi pandangan dari warna kulit di tempat perbincangan, maka andai kata hal itu terlihat lebih dekat dari tempat perbincangan, lebih dekat dari majlis takhatub, maka itu masih tergolong penutup aurat ya, masih tergolong penutup aurat. Jadi yang menjadi batasan adalah majlis takhatub, tempat perbincangan. Jadi normalnya orang berbincang-bincang itu normalnya jaraknya berapa senti atau berapa jauh atau berapa dekat, itu normalnya yang digunakan batasan melihat aurat. Jadi selama orang yang berbincang-bincang tidak melihat kulitnya, kulit lawan bicaranya, maka itu sudah dikategorikan penutup. Walaupun andai kata apabila lebih mendekat lagi, niscaya kulit itu terlihat. Walaupun demikian, itu tetap termasuk penutup aurat. Artinya tetap penutup aurat itu tetap sah ya, tetap sah digunakan sebagai penutup aurat. Wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha, lakinnahu khilaful aula. Jadi yang menjadi acuan atau standaritas penutup aurat adalah tadi ya, ma la yasifu launan. Selama bisa menutupi warna kulit. Jadi mencakup juga sesuatu yang bisa memperlihatkan lekukan badan. Jadi ma yahki li hajmil a'dha. Hajmil a'dha artinya lekukan badan. Penutup aurat tetapi memperlihatkan lekukan badan. Jadi yahki mana aslinya menceritakan ya. Jadi bisa menceritakan tonjolan-tonjolan di badan itu. Walaupun demikian itu hukumnya tetap bisa digunakan untuk menutup aurat. Jadi contohnya seperti celana ketat ya, menggunakan celana ketat walaupun lekukan badan itu terlihat atau nampak itu juga cukup digunakan untuk menutup aurat. Lakinnahu khilaful aula, tetapi menggunakan aurat yang seperti itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu seperti yang sering saya jelaskan adalah hukum di atas mubah dan di bawah makruh. Jadi hukum di tengah-tengah antara mubah dan makruh. Dan yang perlu diketahui adalah khilaful aula di dalam Fathul Mu'in ini hukum bagi lelaki ya. Jadi lakinnahu khilaful aula ay lirrajul, terkhusus bagi laki-laki. Dan hukum bagi perempuan itu makruh ya, makruh. Tidak hanya khilaful aula tetapi makruh. Jadi perempuan yang menutup auratnya dengan menggunakan pakaian yang bisa memperlihatkan lekukan badannya, itu hukumnya tidak khilaful aula tetapi makruh. Wa yajibu satru minal a'la wal jawanibi la minal asfali. Keharusan menutup aurat itu diharuskan dari sisi atas dan sisi samping. Jadi minal a'la dari sisi atas, wal jawanib dan sisi samping. Jawanib ini depan, belakang, dan kiri kanan ya. La minal asfali, tidak diharuskan menutup aurat dari sisi bawah. Jadi ini juga berbeda dengan khuf ya, berbeda dengan khuf atau muzah. Kalau muzah itu justru sisi atasnya boleh terbuka karena memang tempat masuknya kaki. Kalau aurat ini yang boleh terbuka dari sisi bawah. Akan tetapi hukum ini, hukum ketidakharusan menutup aurat dari sisi bawah, laminal asfal, ini berlaku bagi selain perempuan merdeka ya, berlaku bagi selain hurrah atau perempuan merdeka. Mengapa demikian? Karena kaki dari perempuan merdeka itu termasuk bagian dari aurat ya. Kaki bagian bawah, bagian telapak kaki itu termasuk bagian dari aurat. Oleh karena itu khusus perempuan merdeka itu diharuskan juga menutup aurat dari bagian bawah. Jadi kalau ada perempuan merdeka yang kakinya terlihat di saat sujud, maka sholatnya tidak sah ya, sholatnya tidak sah. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kata laminal asfal ini hanya untuk laki-laki saja, hanya untuk laki-laki dan budak perempuan ya, tidak mencakup perempuan merdeka. Kalau perempuan merdeka diharuskan juga menutup aurat dari bawah. Mengapa? Sebab telapak kakinya ini termasuk aurat. Akan tetapi alas sholat itu sudah cukup untuk menutupi kaki. Jadi dicukupkan menutupi telapak kaki perempuan merdeka dengan alas sholat. Alas sholat atau tanah atau yang lain ya, yang penting yang digunakan, yang diinjak di saat sholat itu sudah mencukupi untuk menutup aurat kaki bagian bawah sudah cukup karena sudah bisa menghalangi pandangan mata ya. Artinya tidak harus memakai sepatu ya, tidak harus memakai sepatu. Jadi jangan difahami kalau perempuan harus menutup aurat bagian bawah, jangan dipahami dia harus memakai sepatu. Tetapi dicukupkan alas yang digunakan untuk sholat itu sudah dicukupkan sebagai penutup auratnya karena sudah bisa menghalangi pandangan mata. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa andai kata seorang perempuan yang sholat kakinya terlihat di saat sujud, maka sholatnya batal ya. Maka sholatnya batal. Ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, aurat yang terlihat di saat sujud itu sholatnya tidak batal karena termasuk kategori bawah ya, termasuk kategori terlihat dari bawah. Walaupun prakteknya terlihat dari belakang, tapi itu auratnya berada di sisi bawah, terlihatnya dari sisi bawah. Jadi perempuan yang sholat dan kaki bagian bawahnya terlihat, ini sholatnya tidak sah. Penggambarannya bisa, contohnya bisa dua ya. Yang pertama, kakinya terlihat di saat sujud. Yang kedua, seorang perempuan yang sholat di atas ranjang, di atas ranjang yang sobek ya, yang sobek, dan kakinya terlihat dari bawah, itu sholatnya juga tidak sah. Atau contoh lain, misalkan perempuan yang sholat di lantai atas ya, di lantai atas dan auratnya terlihat dari bawah, dari lantai bawah, itu juga tidak sah. Ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sholat di lantai atas dan auratnya terlihat dari bawah, jadi misalkan lantainya itu tembus pandang, misalkan lantainya tembus pandang ya, misalkan itu kalau dia laki-laki sholatnya sah, kalau dia perempuan sholatnya tidak sah, karena tadi kaki perempuan ini termasuk bagian dari aurat. Oleh sebab itu diharuskan pula menutup aurat dari sisi bawah, terkhusus bagi perempuan yang merdeka.